lagu berikut kami ajak Anda untuk nyanyi bersama saya, oke? Dan Anda hanya menyanyikan di angan-angan, oke? Kita mulai. Hey, cobalah dengar di angan-angan, ikuti. Hey, satu cerita di angan-angan, mudah bukan? Kita mulai lagi, cuma di angan-angan, ingat? Hey, hey, satu hari lewat. Lagi nganggur, lontang lantung berkhayal.